잔디들이 검마론 검마론 검마론 시드난 나비 검마론 야미 검마론 검마론 믿는 나비 검마론 월자밀 월자밀 믿는 나비 월자밀 검마론 semoga menjadi pembuka cahaya Allah melalui roh cahaya Rasul masuklah dalam jiwa raga kita semuanya. Tangan diangkat. Komadun. Sidnan Nabi Komadun. Wajamil Sidnan Nabi Kaful Mustafa Kalwardi Nadi Allah Wa'indurahu yabuka Iza masyad Ayati Allah Wa Kaful Mustafa Kalwardi Nadi Mana? Wa'indurahu yabuka Iza masyad Ayati Mustafa kalwardi nati Allah Allah wa itratu yabka idha masat ayati Allah Allah wa amma lawaluha kullal ibadi wa amma lawaluha kullal ibadi wa amma lawaluha kullal Yeah, Komarun. Thank you. Kemarin terakhir sing banter. Ful Mustafa kalwardi nadi Allah Allah wa itratu yabqa idha masat ayati Allah Allah wa ful Mustafa kalwardi nadi wa itratu yabqa idha masat ayati وقف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرته يبقى إذا ما سنادي الله أما نوالو كل العباد وأما نوالو كل العباد وأما نوالو كل العباد Mancing. Mafia Salawat. NKRI. Salawat. Tobat. Tepuk tangan untuk kalian, masa depan kalian dan Indonesia.